Habis sudah mata, tak ada satupun yang tertinggal. Setiapnya telah kau ambil dan terus engkau jual. Seolah tak pernah memakna apa, seolah tak pernah kau inginkannya. Seolah tak pernah. Seperti tak pernah ku ada harga, seperti tak pernah kita bersama, seperti tak pernah kau mau aku, tak pernah rindu, tak pernah rayu. Dulu kecai sepai terpecah belah. Terima kasih atas ajarmu, cinta tak wujud atau pernah. Dan dengarkan jeritku, jujur tak terfitnah, kau hanya bagiku. Thank you.